yang dikarang oleh Al-Ustaz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi. Dan nama kajiannya adalah Bedah Kitab. Dan seumur hidup baru kedua kalinya saya membedah kitab ini. Singkatnya, bedah kitab adalah memaparkan kandungan kitab secara singkat yang disertai dengan arahan-arahan dari si pembedah, komentar-komentar dari si pembedah akan keunggulan kitab itu, sisi-sisi baiknya, dan juga kekurangan-kekurangan yang ada pada kitab itu. Saran-saran yang bisa membangun agar supaya kitab itu bisa lebih baik dan lebih bermutu. Dan kitab yang ada di hadapan kita ini halamannya 374 halaman. Waktu yang ada hanya sekitar 2 jam setengah dengan habis duhur, atau 3 jam. Berarti per jam 130-an halaman. Tapi kita tidak membahas kitab ini, kita hanya akan membedahnya, mengeluarkan, membedah, membuka, kemudian kita keluarkan kandungan-kandungannya, kita lihat sisi-sisi baiknya, penekanan-penekanan penting yang ada di dalamnya, yang tentunya diharapkan pendengar merespon untuk membaca kitab ini lebih jauh, lebih mendalam lagi. Tema atau pikiran utama yang terkandung dalam kitab ini adalah perkara yang sangat diperlukan saat-saat ini. Saya sendiri merasakannya sampai saat ini di beberapa provinsi minta juga pembahasan tema ini. Dan saya tidak menyanggupinya. Tetapi dari situ kita bisa memahami bahwa tema ini mendapatkan respon yang sangat kuat, besar dari pemerintahan, aparat, masyarakat, kaum muslimin secara umum. Baik. Kitabnya kita telah dengar berjudul Pedoman Syariat dalam menilai peristiwa ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, kudeta, terorisme dan lain-lainnya. Nampak jelas dari kitab karangan Al-Ustadz Dzulqarnain ini, beliau ingin memaparkan kepada kita bagaimana syariat Islam melihat kejadian-kejadian itu. Bagaimana kandungan Al-Quran dan Sunnah mengomentari, memberi petunjuk terhadap perkara yang betul-betul nampak menggoncang di seluruh penjuru dunia ini. Beliau ingin memaparkan kepada kita bahwa Islam dengan segala kesempurnaannya, dengan segala kemuliaannya, tidak mungkin melepaskan perkara besar ini. Bahkan ternyata Islam telah memaparkannya dengan sangat rinci akan peristiwa ini. Sebabnya, kenapa terjadi, bagaimana menghadapinya, dan seterusnya. Walaupun dalam kenyataan kita melihat banyak sekali pertemuan yang melibatkan banyak tim ahli dari berbagai negara untuk membahas kondisi-kondisi seperti ini, mencari jalan keluarnya, kenapa terjadi begini dan seterusnya. Padahal kalau kita seandainya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan tulus, dengan ikhlas, maka mudah bagi kita untuk melihat perkara ini dengan jelas, menghukumi peristiwa itu dengan tepat, dan menempuh jalan yang benar untuk menghadapi peristiwa-peristiwa itu. Tetapi taulah yang tahu, bodohlah yang bodoh. Sikap seseorang terhadap Islam sangat ditentukan oleh bagaimana kita memahami, mengilmui Islam ini sendiri. Seorang sahabat bernama Dimat radhiyallahu anhu, di awal-awal dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam, pernah datang ke Mekah, dan beliau adalah seorang ahli ruqyah. Dia punya bacaan-bacaan untuk menerapi orang yang terkena penyakit, terkhusus kena angin, santet, guna-guna dan semisalnya. Sesampainya beliau di Mekah, saat itu beliau masih musyrik. Beliau mendengar masyarakat atau orang-orang bodoh Mekah mengatakan, "Inna Muhammadan majnun." Muhammad itu orang gila. Ini sangat kita maklumi di awal-awal dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya beliau berkata, "Ainahu? La'alla Allah an yashfiyahu 'ala yadayya." Di mana dia? Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya melalui kedua tanganku. dia ingin meruqyah Nabi. Setelah berjumpa dengan baginda Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia perkenalkan dirinya ahli dalam meruqyah dan telah banyak yang sembuh dengan izin Allah. Maka kemarilah saya ruqyah kamu. Dia katakan telah banyak yang sembuh dengan izin Allah. Berarti ini orang yang betul-betul hebat dalam ruqyah. Tapi ingat masih musyrik. Ketika Nabi mendapatkan kenyataan ini dan diminta untuk diruqyah, maka beliau pun mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ucapan Nabi biasa kita dengar. Bagaimana perasaan kita, sikap kita mendengarkan ucapan tadi berbeda dengan sikapnya Dimat. Dimat langsung berkomentar, demi Allah, saya telah mendengar petuah-petuah dukun-dukun, bimbingan-bimbingan tukang-tukang sihir, ilmu-ilmu hebat para penyair. Saya sudah dengar semua itu dan tidak ada yang semisal ini. Akhirnya beliau mengatakan, a'id 'alayya kalimatik haula, dalam sebuah riwayat, fa innaha qad balagna qamusal bahr, ulangi kalimat-kalimat itu kepadaku. Sungguh kalimat itu telah menjangkau kedalaman lautan yang paling dalam. Karena pahamnya beliau terhadap kalimat ini, maka di sanalah beliau radhiyallahu anhu menyatakan keislamannya. Jadi bukan Nabi yang sembuh, tapi beliau yang sembuh dari kesyirikannya. Tanpa perlu Nabi mengatakan, saya bukan orang gila. Cukup Nabi mengucapkan kalimat dan Dimat memahaminya. Nah, di sini dia ini. Sikapnya Dimat karena pahamnya beliau, bukan sembarang paham. Sebab beliau mengatakan kalimat ini telah menjangkau kedalaman lautan yang paling dalam. Ini yang kita tidak pahami. Ini yang tidak dimiliki oleh banyak kaum muslimin. Bahkan banyak tokoh-tokoh muslim tidak mampu memahami dalamnya kalimat ini, luar biasanya kalimat ini, sehingga karena kurangnya ilmu, kurang sikap, kurangnya paham, kita pun tidak memiliki petunjuk yang kuat menghadapi berbagai peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita. Terjadilah goncangan-goncangan dalam kehidupan yang kita larut, bahkan mungkin menjadi penyebab, bahkan mungkin menjadi tokoh dari pelaksana kerusakan itu. kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipaparkan oleh pengarang dalam kitab ini akan mampu menjelaskan luar biasanya Islam dalam melihat berbagai peristiwa-peristiwa itu. Banyak uraian, belasan, puluhan uraian yang bisa kita jadikan pedoman untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi sehubungan dengan kedahsyatan yang ada di mass media, apakah bernama teror dari ISIS, Al-Qaeda dan semisal itu. Kita akan memiliki kaidah, kekuatan, pedoman untuk menghadapi dan menyikapi perkara-perkara ini. Puluhan ini satu saja dari apa yang telah dipaparkan dalam kitab ini sudah cukup untuk menjadi kekuatan. Seandainya kita betul-betul mau memahaminya, mau meyakininya, mau mengamalkan kandungan Islam itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab sebagaimana judulnya, pedoman syariat dalam menilai peristiwa yang terjadi, kitab pedoman syariat berarti pedoman Al-Quran dan Sunnah. Pengarang betul-betul berupaya untuk mengambil hanya dari Al-Quran dan Sunnah, yang disertai dengan uraian-uraian penegasan dari para ulama dari zamannya sahabat, muridnya sahabat dan seterusnya tentang pendalilan yang dipaparkan oleh pengarang. Tetapi walaupun demikian, menurut kami kalimat pedoman syariat kurang tepat. Walaupun kitabnya betul-betul diupayakan di atas Quran dan Sunnah, dan itu yang nyata memang. Kita lihat setiap pendalilannya Al-Quran, ayat dan seterusnya. Tetapi masih memungkinkan ada pikiran murni dari pengarang. Kalau murni dari pengarang bukan pedoman syariat. Tapi upaya pengarang berpedoman dengan syariat untuk mengungkap peristiwa ini. Sementara kalau kita katakan pedoman syariat, berarti seolah-olah langsung pembuat syariat yang yang memberi petunjuk. Yang mana? Baik. Ini satu dari judul. Yang kedua, judulnya cukup menantang, tetapi belum betul-betul menantang. Karena peristiwa-peristiwa besar yang akan diurai dalam kitab ini, ketika menyebutkan organisasi atau kelompok yang terlibat dalam peristiwa itu, yang disebutkan dalam bentuk nama hanya yang ada di luar. Kenapa tidak disebutkan yang ada di Indonesia sekaligus? Supaya lebih jelas. Seperti gerakannya Nurdin Tatpok. Sebelumnya gerakannya siapa? Pengarang buku Aku Melawan Teroris. Tapi mungkin pengarang tidak menyebutkan lebih dalam, lebih jauh hal itu, sebab pengarang sudah mempunyai buku sebelum ini yang langsung membahas apa yang terjadi di Indonesia dan membantah buku Aku Melarang Teroris karangan Imam Samudra. Dan pengarang sendiri dalam kitab ini disebutkan biografinya. Biografi pengarang disebutkan dalam kitab ini, dan ini sudah lazim di negeri kita ini. Ketika seseorang menulis sebuah kitab, sebuah tulisan, apalagi ketika tulisan itu membahas perkara yang sangat penting, maka pembaca betul-betul harus tahu siapa pengarang. Kalau penerbit tidak menyebutkan biografi pengarang di sini, maka buku ini tidak akan terlalu laris. Sebab sebelum orang membaca buku, dia perlu tahu siapa pengarangnya. Apakah punya nilai, punya bobot, punya kedalaman ilmu sehubungan dengan karangan-karangan atau tulisan-tulisan yang dipaparkan dalam buku ini. Dalam biografi penulis dipaparkan secara singkat kelahiran penulis, di mana belajarnya, dan siapa syekh-syekh besar. Yang disebutkan syekh-syekh besar saja yang hidup zaman sekarang dan yang sudah wafat, dari kalangan ulama kaum muslimin yang diakui oleh kaum muslimin mendunia. Kaum muslimin mendunia mengakui bahwa mereka betul-betul sebagai ulama kaum muslimin. Di antara guru beliau yang disebutkan yang telah wafat, Asy-Syaikh Muqbil. Ini juga guru kami. Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi, Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali. Mereka-mereka telah mendahului kita rahimahumullahu ta'ala. Di antara yang masih hidup yang merupakan ulama terbesar di zaman sekarang, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, Asy-Syaikh Abdul Muhsin Abbad, Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aqil, Syekh Rabi' dan lain-lainnya. Adapun terhadap Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Al-Uthaymin, beliau hanya mengambil ilmu dari kitab-kitab mereka dan pernah duduk bermajlis dengan mereka hanya dalam beberapa majlis di musim haji. Karangan beliau, ya, ada 9 karangan langsung. Kalau artikel disebutkan sampai 81 artikel. Kalau buku dalam bentuk terjemahan ada 3, dalam bentuk suntingan ada 5. Ini sedikit tentang penulis. Dan khusus pembahasan tentang teroris ini, penulis telah menulis beberapa karangan artikel sehubungan dengan perkara ini, dan juga beliau telah dilibatkan secara langsung atau tidak langsung dalam beberapa pertemuan oleh pemerintah pusat ataupun bukan pusat dalam penanganan teroris. Beliau telah dilibatkan secara langsung atau tidak langsung. Uraian-uraiannya saya tidak perlu ungkapkan. Dari situ kita bisa memahami bahwa beliau punya langkah yang memang lebih jauh sehubungan dengan perkara-perkara ini. Kita lihat kandungan kitab. Dari sisi bahasa, saya sendiri bukan ahli bahasa, kurang bahasanya, dan sebahagian bahasa dari kitab ini beberapa kata saya perlu lihat di kamus. Saya perlu lihat di kamus baru bisa paham juga. Dan sebahagian kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang bernada pujangga, puisi, terkhusus ketika mengawali pembahasan. Dan itu cukup membuat hati tergelitik. Yang akan menarik seseorang untuk membaca kandungan kitab ini. Saya bacakan contohnya. Di awal, di pengantar, setelah tahmid amma ba'du, pengarang berkata, dalam kehidupan ini selalu ada topik-topik panas yang bergulir, dan mesti ada pembahasan-pembahasan yang menjadi bahan perhatian, karena memang roda kehidupan memuat siraman informasi dan peristiwa-peristiwa yang disaksikan oleh mata. Saat informasi dan peristiwa menayangkan badai fitnah, badai fitnah yang melanda, banyak debu kerancuan, bukan asap, pakai debu di sini, banyak debu kerancuan yang menghalangi pandangan mata, dan terdapat lapisan-lapisan kegelapan yang menutupi cahaya, sehingga terjadi berbagai kebimbangan, kebingungan, dan jelek sangka, termasuk ada yang nekat dan membabi buta. Di tengah suasana kelam ini, kelam biasanya kita pakai malam atau gelap, malah banyak kaum muslimin menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan menyambut tarikan-tarikan kuat dari fitnah tersebut. Itulah yang kita saksikan dalam banyak kejadian belakangan ini, termasuk ribut-ribut seputar ISIS dan semisalnya. Seharusnya seorang mukmin mencari kebahagiaan dengan menorehkan amalan-amalan yang lebih baik pada hari-hari kehidupan dan menulis berbagai ketaatan pada lembaran-lembaran umur yang masih terpisah. Allah telah memerintah untuk selalu bergegas menuju ketaatan kepadanya. Fafirru ilallah, maka berlarilah kalian, bersegeralah kalian kepada Allah. Ini pendahuluan penulis. Di pendahuluan ini cukup mengungkap penulis mau apa dalam bukunya. Hanya kalau karangan para ulama ada yang dikenal dengan nama Bara'atul Istihlal, pendahuluan, yang di dalamnya pengarang menggunakan kata-kata, bahasa-bahasa sebagai pendahuluan, tetapi kata-kata itu sudah mewakili dan mengisyaratkan kandungan kitab. Misalnya, kitab ini akan banyak berhubungan dengan apa? Darah, kehancuran, pembunuhan, akan berhubungan dengan kekacauan, akan berhubungan dengan pengoboman, akan berhubungan dengan sehubungan dengan peristiwa itu. Kalau seandainya penulis langsung mengambil kata-kata yang menjadi inti pembahasan dalam kitabnya dan dia susun sebagai pendahuluan, maka itu akan lebih menjadikan mukaddimah ini berbobot dan semakin bernilai di hadapan orang yang mengerti tulis-menulis. Tapi saya sendiri tidak bisa menulis, belum bisa menulis. Tapi kalau mengkritik, bolehlah. Saya mengarang, saya tidak bisa menulis, tapi membaca banyak tulisan. Baik. Sekarang kita paparkan kandungan kitab ini secara global. Kitab ini terdiri dari 4 bab ditambah dengan penutup. Kemudian ada indeks. Indeks, daftar kata-kata yang terdapat dalam kitab ini. Setelah itu daftar pustaka, rujukan-rujukan pengarang dalam menulis. Rujukan-rujukan pengarang dalam menulis. Kemudian terakhir tentang penulis, biografi penulis. Bab yang pertama, berisi atau berjudul beberapa kaidah dalam menilai peristiwa dengan perspektif Islam. Kalau saya sendiri sulit bahasanya ini, karena kemampuan bahasa saya terhadap kalimat seperti ini rendah. Perspektif sudut pandang, pandangan Islam. Beberapa kaidah dalam menilai peristiwa dengan perspektif Islam. Bab yang kedua, pijakan berharga pada saat badai fitnah melanda. Bab yang keempat, bab yang ketiga, beberapa hadis tentang fitnah kaum Khawarij. Khawarij bentuk jamak dari kata Kharij, orang yang keluar. Kalau kita kenal sekarang ISIS, Al-Qaeda dan seterusnya, iya. Kalau di zamannya Nabi namanya Khawarij. Dan muncul hebat di zamannya Ali bin Abi Thalib. Yang diawali secara mencengangkan, mengguncang di zamannya, di akhir zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sebab mereka melakukan pembunuhan terhadap Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi sudah diawali di zamannya Umar radhiyallahu anhu. Karena itu pengarang membuatkan bab khusus tentang Khawarij. Bab yang keempat, menyikapi beberapa peristiwa. Menyikapi beberapa peristiwa. Di bab ini banyak uraian pengarang. Setelah itu penutup, kemudian indeks. Indeks mulai halaman 310 sampai 341. Berarti sekitar 30 lembar ini, 30 halaman. Sekitar 30 halaman indeks saja. Ini nih, begini-begini. Di awal saya lihat, saya katakan untuk apa yang begini nih? Ini bikin habis uangnya orang ini. Orang tidak baca, orang tidak apa. Memperpanjang karangan saja. Sebab per lembar ini, kalau orang hitung-hitungan dengan per lembar ini, luar biasa ini. Kalau sampai 30 lembar hanya ini. Tapi ternyata banyak manfaatnya. Bukan hanya banyak manfaatnya untuk pembaca yang betul-betul mau tahu ilmu yang ada dalam buku ini. Ilmu yang ada dalam buku ini. Saya mulai terungkap ketika pengarang sering memakai kata meretas. Apa itu meretas? Meretas kehidupan, meretas lembaran kehidupan, meretas jagat ini. Apa itu meretas? Pengarang berapa kali memakai kata meretas ini dan di mana tempatnya? Oh, di sini saya bisa lihat. Oh, di sini, di sini. Oh, begini penggunaannya. Saya buka kamus bahasa. Oh, meretas di sini. Oh, begini maknanya meretas. Dan saya lebih paham lagi penggunaan indeks ini. Ketika muncul dalam pikiran saya, satu kekurangan yang sangat mendasar dalam buku ini. Walaupun bukan juga kekurangan yang tidak langsung juga bisa dikalahkan, disalahkan. Muncul dalam pikiran saya, sebab penulis dalam setiap babnya, bab kaidah menilai peristiwa, pijakan berharga saat melanda fitnah, menyikapi beberapa peristiwa, dia tidak menyinggung secara khusus perkara yang justru menjadi perkara yang paling nampak dalam peristiwa ini, yaitu ternodainya harta, darah, dan kehormatan. Muncul kata darah. Saya baca dalam daftar isi pijakan menilai peristiwa dalam pandangan Islam. Di antaranya apa? Rahmat Islam misalnya. Poin kedua ditulis oleh pengarang. Rahmat Islam. Kalau orang mampu memahami Islam agama rahmatan lil alamin, sangat gampang bagi orang untuk mengetahui perbuatan orang-orang ISIS dan semisalnya jauh dari Islam. Sebab keluar dari kandungan rahmat lil alamin. Begitu maksudnya pengarang ketika menulis pijakan ini. Pelanggaran ISIS dan yang semisalnya yang terbesar paling mengerikan, mengalirnya darah yang Allah haramkan dialirkan. Harusnya dibuatkan pembahasan khusus. Terhormatnya darah dalam pandangan Islam. Kalau orang paham ini, maka mudah bagi seseorang untuk melihat bahwa betul-betul mengerikan gerakan-gerakan ini. Sebab sesuatu yang sangat dihormati oleh Islam, ternyata mereka betul-betul menyepelekannya. Ini yang saya maksud. Pengarang tidak membuat bab khusus. Di bab kedua juga, pijakan berharga saat badai fitnah melanda. Banyak uraian penulis bagus, mendasar, hebat dan kuat, menyentuh dan sangat baik. Tetapi saya kembali tercengang, kenapa tidak ada disebutkan pembahasan berhubungan dengan darah dan kehormatan ini secara khusus? Di bab selanjutnya juga. Padahal di bab tentang pembahasan khawarij disebutkan jelas di situ sifat-sifat utama kaum khawarij mengalirkan darah. Muncul dalam pikiran saya tentang darah, apa penulis betul-betul tidak membahas ini? Kenapa tidak dibahas ini? Kalau di dalam daftar isi kita sulit menjumpainya. Tapi begitu saya lihat indeks, nah, di situ terlihat manfaatnya. Darah. Ternyata penulis menyebutkan tentang darah, kata darah ini dalam dalam 23 halaman. Di 23 tempat. Saya lihat di setiap tempat penulis menyebutkan kata darah ini. Oh, dia sebut. Oh, ternyata dia singgung. Penulis ternyata singgung bahayanya orang khawarij dan perlunya menjaga darah. kaum muslimin, tetapi tetap kurang. Menurut saya harusnya perkara itu dibuatkan judul tersendiri sebagaimana yang lainnya, agar supaya apa, perhatian seseorang langsung mengarah ke situ. Tapi pengarang tidak, dia memasukkan dalam judul umum kemudian menyinggung perkara tentang darah itu di situ. Harusnya dia dibuatkan dalam judul khusus, dalam pembahasan khusus, diungkap secara khusus. Hebatnya kaum muslimin menjaga darah. Hebatnya Islam ini dalam menjaga darah kaum muslimin. Bahkan menjaga darah selain muslim, menjaga darah selain muslim yang diharamkan untuk dibunuh. Seperti hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah al-hadid." Siapa yang membunuh mu'ahad, pengarang akan menjelaskan uraian mu'ahad. Siapa yang membunuh mu'ahad? Orang yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Kata Nabi, "Lam yarih raihatal jannah." Dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Padahal orang kafir ya, membunuh orang kafir dihukumi tidak akan pernah bisa mencium baunya surga. Sebab kafirnya kafir mu'ahad. Lihat bagaimana Islam menjaga darah. Darah orang kafir pun dijaga ketika dia mu'ahad. Apalagi darahnya kaum muslimin. Ini perlu diurai tersendiri. Sebab kapan orang memahami hebatnya Islam menjaga darah ini, kehormatan ini, jiwa seorang muslim, maka cukup satu ini sebagai ilmu. Kita mudah memahami bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang itu betul-betul jauh dari Islam. Sebab keyakinan kita, Islam adalah agama yang sangat hebat dalam menjaga darah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita lihat kandungan kitab ini lebih dalam. Berapa bab? Empat bab. Bab pertama, beberapa kaidah dalam menilai peristiwa dengan perspektif Islam, dengan pandangan, dengan sudut pandang Islam. Kaidah dalam menilai peristiwa dengan kacamata Islam. Kaidah dalam menilai peristiwa dalam perspektif Islam. Di sini pengarang memaparkan kaidah. Apa itu kaidah? Kaidah dasar yang kuat yang melandasi banyak hal di atasnya. Masjid ini, mana kaidahnya? Mana dasarnya? mana pondasinya yang di bawah. Di atas pondasi itulah berdiri masjid ini. Berdiri tiangnya, berdiri dindingnya, berdiri atapnya, berdiri. Semua yang nampak ini berdiri di atas apa? Kaidah. Itu kaidah. Ya, dari sini kita bisa pahami bahwa bab pertama ini karena dia kaidah, maka dia sangat berguna dalam seluruh pembahasan dalam Islam. Bukan hanya dalam melihat pengeboman, bom bunuh diri, peperangan ini, pembunuhan ini, dan seterusnya. Bukan hanya itu. Ini kaidah. Karena itu bab pertama ini manfaatnya sangat besar. Kita perlukan dalam kehidupan pribadi. Kita perlukan dalam kehidupan berumah tangga. Kita perlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita perlukan dalam kehidupan bernegara. Kita perlukan dalam kehidupan dunia, alam barza dan akhirat. Orang yang hidup tanpa kaidah, ketika terdapat angin kencang, dia akan roboh. Bahkan sebelum angin kencang, baru angin mamiri. Angin mamirinya Pantelosari. Atau angin mamirinya Pantai Marina. Dia sudah akan terjatuh. Tawakorokomi adangimi. Ketika seseorang tidak punya kaidah, dan kaidah yang dipilih oleh pengarang adalah kaidah-kaidah yang memang sangat mendasar, dan setiap kaidah yang ditulis oleh pengarang beliau bahas dengan cukup detail. Di sini hebatnya buku ini. Satu kaidah dalam pembahasan dalam buku ini itu sudah bisa menjadi satu materi daurah sehari penuh sampai maghrib. Satu kaidah. Karena itu kita akan sulit membaca kalau dibaca semuanya. Ini hanya pemaparan singkat. Sebab setiap kaidah sangat mendasar. Kita baca kaidah-kaidahnya. Yang pertama, membedakan antara yang baik dan yang buruk. Membedakan antara yang baik dan yang buruk. Maksudnya pengarang, Islam itu adalah agama yang paling hebat dalam membedakan mana yang hak, mana yang batil. Al-Quran itu adalah petunjuk yang paling sempurna dalam membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Maksud dari pengarang, kalau kita muslim harus miliki itu. Kalau kita memang berQuran, berarti harus punya pembeda, punya furqan, pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Kapan kita tidak memiliki ini, maka apa? Pasti terjatuh ke dalam kekeliruan besar dalam melihat peristiwa. Terbukti? Ayo. Terbukti tidak? Siapa di antara jamaah yang bisa membedakan jihad yang dilakukan oleh Imam Hami, Imam Samudra, dengan jihad yang dilakukan oleh Nabi? Jihad yang dilakukan oleh orang-orang ISIS dengan jihad yang dilakukan oleh para sahabat. Sama-sama kata jihad. Banyak orang yang luar biasa, hebatnya dia. Dia melawan Amerika, dia menentang ini. Luar biasa, luar biasa. Sebab apa? Tidak mampu membedakan. Tidak punya furqan. Tidak punya pembeda. Dan banyak sekali orang terjatuh ke dalam kesyirikan, ke dalam kekafiran, ke dalam kezaliman, ke dalam kemunafikan, ke dalam maksiat, ke dalam pelanggaran, ke dalam berbagai pelanggaran, karena tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Fir'aun, kesalahan terbesarnya sampai kepada tidak mampu membedakan mana Tuhan dan mana yang harus jadi penyembah. Itu Fir'aun. Sampai ke sini. Tidak mampu membedakan ini, tidak mampu membedakan ini, sampai kepada dia tidak tahu dirinya ini. Akhirnya dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Kita perlu pembeda jamaah. Untuk memiliki pembeda, miliki Al-Quran. Sebab Al-Quran memang diturunkan sebagai apa? Furqan. Pembeda. Di antara sifatnya Nabi, Nabi adalah Furqan, pembeda. Dan kaum muslimin adalah umat yang berbeda dengan yang lainnya. Kaidah yang kedua, rahmat dalam Islam. Rahmat dalam Islam. Kaidah yang ketiga, kita dulu. Kemudahan dan tidak memberatkan. Bedakan ini. Penulis memaparkan kaidah rahmat Islam. Hebatnya, luar biasanya rahmat Islam. Islam betul-betul agama penuh rahmat. Di kaidah yang ketiga disebutkan rincian dari rahmat itu. Islam agama mudah dan tidak memberatkan. Nabi bersabda, yassiru wa la tu'assiru, permudahlah dan jangan persulit. Itu kaidah. Coba lihat rahmat. Siapapun yang melakukan tindakan keluar dari asas-asas rahmat, berarti keluar dari dasar Islam. Kenapa haram ini? Kenapa haram ini? Kenapa tidak boleh itu? Sebab apa? Keluar dari kandungan rahmat dalam Islam. Kaidah yang ketiga, kemudahan dan tidak memberatkan. Oh, ini luar biasa. Kalau kita punya kaidah ini, Islam mudah, tidak memberatkan. Kemudian ditempatkan apa makna kemudahannya dan apa makna tidak memberatkannya. Maka di sana kita bisa melihat sikap kita, sikap keluarga, sikap masyarakat, kejadian yang kita alami. Kita bisa melihat ini di atas Islam atau tidak, dengan melihat dia mengarah kepada kemudahan atau mengarah kepada mempersulit. Dan sangat mudah kita melihat kejadian yang terjadi berupa pengeboman ini dan semacam itu betul-betul menjadikan Islam semakin sulit. Tidak mempermudah Islam ini. Kaidah yang keempat, Islam menjaga keamanan dan ketenangan. Islam adalah agama yang betul-betul hebat dalam menjaga keamanan dan ketenangan. Setiap kaidah, sengaja saya tidak bahas ya. Ini pemaparan dulu. Pembahasan intinya nanti Nanti saya akan cukup membahas nanti di bab yang keempat. Sebab di bab yang keempat itu, di situ pengarang langsung akan menyebutkan apa yang menyebabkan orang melakukan kudeta, apa yang menyebabkan orang melakukan teror, apa yang menyebabkan orang sampai mau membunuh, apa yang menyebabkan, ada pikiran mereka. Ini yang mau dicabut langsung. Itu yang dibahas dalam bab keempat. Itu saya rasa yang lebih penting kita pahami lebih dalam. Walaupun kaidah-kaidah ini itu adalah dasar yang sangat mendasar untuk memahaminya. Ini saya ungkap dari awal bahwa buku ini terdiri dari puluhan kaidah atau dasar. Satu dasar saja sudah bisa menjadi kekuatan, pegangan. Ketika kita gabungkan seluruh bab demi bab, dia akan menjadi puluhan ilmu. Yang kelima, Islam adalah agama pertengahan dan menentang sikap ekstrim dan melampaui batas. Islam agama wasafa, pertengahan. Bukan agama gulu lewat batas, bukan juga agama yang menyepelekan. Bukan yang gulu lewat batas, bukan pula agama yang menyepelekan. Di situ pengarang membahasnya di halaman ke-37. Boleh sebutkan ayat-ayat, hadis-hadis yang berhubungan dengan itu. Kemudian uraian. Berapa? Sekarang ke-7. Islam menyeru untuk mengadakan perbaikan dan menolak perusakan. Dasar pijakan Islam, ajakan kepada islah, perbaikan, dan menentang ifsad, perusakan. Nampak jelas? Walaupun kita tidak baca ayat dan hadis yang dipaparkan oleh pengarang, kita tidak baca, cukup mengetahui saja ini. Menyeru kepada perbaikan. Sekarang yang dilakukan oleh orang-orang, melakukan pembohongan, melakukan ini, melakukan itu, apa itu perbaikan atau perusakan? Perbaikan atau perusakan? Semakin memperbaiki Islam atau tidak? Semakin memperbaiki masyarakat atau tidak? Tidak. Semakin merusak. Kalau begitu, jelas kalau begitu bukan dari Islam. Ini maksudnya kaidah ini nih. Kalau orang punya kaidah, gampang sekali melihat. Tidak mungkin Islam itu. Sebab Islam seperti ini. Kalau kaidah itu tidak boleh diganggu gugat. Yang namanya kaidah paten, tidak bisa diganggu gugat. Nah, kalau ini bergoyang, bukan kaidah. Tapi kalau tiang kena pukulan, kenapa dia tidak akan bergoyang? Ada gempa, dia akan tetap tertanam. Itu kaidah. Tapi kalau orang tidak punya kaidah, disentuh sedikit, goyang. Terkena syubhat sedikit, goyang. Apalagi para pemuda. Di antara sifatnya orang-orang khawarij disebutkan sini. Pemuda, orang-orang semangat. Orang-orang semangat. Usamah bin Ladin, itu jangan dikira ulama besar, orang tua. Tidak. Bukan ulama, tapi orang yang semangat. Yang seperti ini mudah termakan. Lihat Imam Samudra, lihat Nurdin Ento. Jadi ketika seseorang memiliki kaidah, masya Allah, Islam mengharamkan perbuatan zalim, khianat dan melanggar janji. Ini kaidah dasar. Islam mengharamkan kezaliman terhadap harta, keluarga, kerabat dan seterusnya. Khianat, melanggar janji. Semua pendosaan yang dilakukan perbuatan kezaliman, melanggar janji. Ketika orang melakukan pengoboman, dia bom misalnya turis. Oh, turis ini orang kafir dari Amerika. Amerika musuh Islam. Tidak bisa dibom langsung. Iya. Dia pakai bom di bajunya, kemudian dia letakkan dirinya, ledakkan dirinya. Ini telah mendzalimi dirinya, mendzalimi keluarganya, mendzalimi anak istrinya, mendzalimi agamanya, mendzalimi masyarakatnya, mendzalimi orang sekitarnya, mendzalimi orang kafir yang haram dibunuh ini. Sebab turis masuk di atas perjanjian, masuk dalam kafir musta'man, kafir mu'ahad dia, yang haram untuk dibunuh. Kalau turis melanggar, lapor ke polisi. Telepon, Pak polisi, ini ada ini. Hei, bule. Alukah di jangan, Pak polisi. Dia mencuri alam, ayam. Dilapor. Jangan main hakim sendiri. Yang kesembilan, Islam menjaga maslahah, menghindari mafsadah, dan menimbang perkara di atas maksud-maksud pensyariatan. Yang kesembilan ini bisa dibagi menjadi dua. Islam menjaga maslahah, menghindari mafsadah. Tersendiri, menimbang perkara di atas maksud-maksud pensyariatan, maqasidus syariah, ini tersendiri. Ini tersendiri. Hanya sepertinya pengarang menggabungkannya, karena di antara maqasidus syariah yang terhebat, yang paling dominan harus dilihat adalah tentang maslahah dan mafsadah. Makanya digabungkan. Dan kalau dia sendirikan juga maslahah dan mafsadah, maka akan ketemu dengan Islam menyeru mengadakan perbaikan dan menolak pendrusakan. Itu masuk dalam maslahah dan mafsadah. Makanya digabungkan di sini. Ini Allah alam. Kenapa sampai digabungkan? Dan ini termasuk perkara metode, kekuatan, faedah yang sangat-sangat banyak kaum muslimin melalaikannya. Kenapa? Sebab jangankan menerapkannya, memahami apa maksud pensyariatan pun kita kurang. Ini diurai dalam pembahasan fikhi. Ada kitab khusus Maqasidus Syariah. Dan kitab fikhinya di Indonesia, jangankan yang di masjid, yang di pondok pesantren saja, tidak pernah ada yang sampai-sampai ke kitab ini. Membahas kitab-kitab para ulama, mengungkap Maqasidus Syariah. Maksud-maksud pensyariatan itu apa? Rahasia-rahasia pensyariatan itu apa? Kalau orang tahu itu, maka dia punya pegangan kuat untuk melihat banyak perkara. Sebab syariat ini disyariatkan dengan maksud ini. Berarti apa? Maksud itu tidak mungkin ditelantarkan dalam perkara lain. Dia bisa gunakan dalam perkara lain. Kalau orang punya ilmu ini dan banyaknya maqasidus syariah, ada yang besar, ada yang nampak, ada yang terang, Kalau orang memahami hal ini, luar biasa dahsyatnya ilmunya seseorang. Banyak-banyak pembahasan fikih kita, tafsir dan ulayan Al-Quran dan Sunnah kita, banyak-banyak kitab taharan dah habis-habis. Kitab pembahasan tahara baru dibuka, selanjutnya ditutup. Iya, sudah sakit penceramanya, sudah tidak ada waktunya. Begitu ada kesempatan dibuka lagi, bab tahara lagi. Iya. Akhirnya tidak pernah habis-habis pembahasan tahara. Kapan mau sholat? Iya. Kapan mau zakat? Kapan mau haji? Kapan mau ini? Kapan mau ini? Kapan mau ini? Kapan lagi jual belinya? Kita pernah bahas? Iya, ayo pernah dibahas di masjid, di kantor, di pesantren misalnya. Kitab Zara'ah, kitab khusus bercocok tanam. Sahih Bukhari saja punya kitab Zara'ah. Sahih Bukhari punya kitab khusus bercocok tanam. Luar biasa, Islam ini sempurna-sempurna dalam mengungkap berbagai perkara yang kita perlukan dalam kehidupan. Dan setiap pensyariatan ada maksudnya. Ini, kalau orang punya ilmu ini, la ilaha illallah, indahnya hidupnya, kuatnya pandangannya, akan terang tajam cara dia melihat, kuat jalannya, dia tidak akan mudah digoyangkan. Tapi kembali sebagaimana pembahasan awal jamaah, kita kekurangan ilmu, semangat menuntut ilmu, semangat menuntut ilmu. Kita sulit menjumpai yang terjadi di zamannya Nabi. Ada yang meninggalkan negeri karena mencari satu hadis. Kita ribuan hadis sudah ada di depannya, sudah diterjemah lagi. Cukup dibuka saja, dibaca, tidak bisa. Jangankan hadis, ayat Al-Quran di hadapannya baru dibuka, tak duduk nih. Ketika baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam bidah. Tidur. Penyakit jamaah. Apa yang terjadi di kota Bulukumba ini? Kalau seandainya terjadi hal-hal yang menyebabkan terjadi seperti di Yaman, di Syria, apa yang akan terjadi? Kalau terdapat sebab-sebab yang mendorong seseorang bisa menjadi khawarij, kita tidak akan punya kekuatan kuat kalau kita tidak mempunyai kekuatan ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah, mari kita bersungguh-sungguh memahami perkara ini sedikit demi sedikit. Daurah ini bukan membahas kandungan inna kitab ini seutuhnya, tetapi dia hanya sekedar bedah buku, memaparkan inilah buku ini. Mau mendalami, baca. Dalami, pahami. Kalau sudah tahu, bisa paham. Ada yang tidak dipahami, tanya siapa? Tanya pengarangnya, jangan tanya saya. Pengarangnya nanti ada di pembahasan sore bersama Ustaz Luqman, insyaallah ta'ala. Iya, urian selanjutnya dari bedah buku ini kita akan paparkan ya, dalam pertemuan sehabis duhur. Di sehabis duhur, disitulah akan kita paparkan uraian-uraian mendalam dari kitab ini yang betul-betul sangat-sangat diperlukan dalam menghadapi jolak yang sangat hebat yang ada dalam kehidupan kita.